Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para hadis. Sen, anta. Yang keras. Ahsant. And An Malik ibn Wa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli, rawahu al-Bukhari. Artinya dari Malik ibn Wa'id radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anta Malik ibn Huwairit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli, rawahu al-Bukhari. Artinya dari Malik bin Huwairit radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. Artinya dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, hanya saja aku diutus untuk memuliakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Anta. Yang keras suaranya. Artinya kita salah kalau dari kalian makan makanan dengan tangan kanannya, jika kalian minum minuman dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya itu syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, Hasan, anta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Rawahu al-Bukhari fil adab al-mufrad wa shahhahahu al-Albani. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam adab al-mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, Hasan, anta. Hasan Utsman bin Affan, masya Allah. Beliau yang meriwayatkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini beliau amalkan sampai beliau meninggal dunia pun dalam keadaan sedang membaca Al-Qur'an. Masyaallah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada yang lain yang mau setoran? Setoran? Jangan panjang-panjang lebih. Amr ibn al-As. Terus? Artinya dari Amr bin Yas dan Abu Hurairah dan Aisyah, mereka berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedangkala barang siapa yang tidak membasuh kulit belakangnya dengan air wudu." Jadi riwayat Bukhari dan Muslim. Naam, ahsantum. Yang lain enggak apa ya, setoran hadis. Yang hafal hadis kita baca sama-sama, dibaca di sini kita sama-sama membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi. Sekarang kita masuk pada pembahasan dari kitab Al Arba'in An Nawawiyah. Masih pembahasan kitab ini, kitab yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dari hadis pertama sampai 40. Kita masuk ke hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah sahabiyun ibnu sahabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau min khulafa'ir rasyidin, salah satu dari khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin alladzina umirna bittiba'ihim, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau adalah seorang yang masih muda, masih kecil masuk Islam dalam keadaan beliau belum balig. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tatkala perang Uhud, beliau minta izin untuk mengikuti perang. Namun istasgharahu annas, manusia masih menganggap dia masih kecil sehingga belum boleh berangkat. Ketika itu usianya 14 tahun. Di peperangan selanjutnya dia minta izin, ya, boleh berangkat. Ya, kenapa? Karena usianya sudah genap 15 tahun. Dari hadis yang agung ini, ya, para ulama mengambil istimbat, mengambil hukum bahwa usia balig itu adalah 15 tahun. Tatkala seseorang usianya sudah genap 15 tahun, itu pasti dia balig, baik laki-laki maupun perempuan. Karena tanda-tanda balig itu banyak, ya. Di antaranya tumbuhnya rambut di kemaluan, mimpi basah, haid bagi wanita, dan usia 15 tahun. Ya, genap usia 15 tahun ini tanda-tanda balig berdasarkan kisah Abdullah bin Umar ini radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar, sahabat yang dikenal dengan tasdidihi, ya, dikenal dengan syiddatuhu bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan getolnya, ya, dengan gencarnya, kuatnya berpegang teguh beliau terhadap petunjuk Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Sampai pada perkara-perkara yang mubah, yang hukumnya boleh, ini pun beliau kerjakan karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau kita safar, kalau kita melakukan perjalanan, itu kan boleh kita mau berhenti di mana saja. Ya, misal kita ingin buang hajat, asalkan ketemu tempat, kita boleh berhenti, kemudian buang hajat di tempat yang sepi, yang jauh dari manusia, yang itu bukan tempat keramaian, bukan tempat yang mulia. Artinya memang khusus tempat buang hajat, boleh kita dimanapun. Berbeda dengan Abdullah bin Umar ini radhiyallahu anhuma, ketika melakukan perjalanan, tidaklah beliau singgah melainkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah ketika melakukan perjalanan. Tidaklah beliau turun untuk buang hajat atau yang semisalnya melainkan di tempat yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ketika melakukan perjalanan. Luar biasa, sampai pada perkara-perkara yang seperti ini pun beliau lakukan karena ingin mencontoh Nabi sallallahu wasallam alaihi. Oleh karena itu beliau ma'ruf bi syiddatihi bittiba'i lin nabi sallallahu wasallam alaihi. Sangat dikenal dengan berpegang teguhnya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Beliau juga memiliki banyak keutamaan sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Keutamaan beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah satu dari sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000, ya. Riwayatannya lebih dari 1000. Masya Allah, Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar lebih dari 1000 meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gimana, sudah hafal berapa hadis? 10 hadis sudah? Ya, 30 itu alhamdulillah sudah, kalau hafal yang pendek-pendek sajalah. Ya alhamdulillah. Ini sahabat ini sudah lebih dari 1000 riwayatannya. Wa huwa minal mukthirina fil hadis, termasuk dari yang periwayatannya lebih dari 1000. Di antara keutamaan beliau juga, beliau pernah mimpi dibawa oleh malaikat, ya, ke neraka. Sebagaimana kisah ini pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, tidak mengapa kita ulang kembali. Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, disebutkan dari Abdullah bin Umar sendiri, qala, beliau berkata, kana ar-rajulu fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila di antara kami ada yang bermimpi, mereka menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu ghulaman syabban, dan aku adalah seorang yang masih muda belia, masih sangat muda, masih gulam. Wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidur di masjid. Ya, mudah kalau masih lajang, belum punya istri, keluarga, ini masih mudah, ya. Tidur di masjid ini gampang. Tapi kalau sudah berkeluarga, ya sering ditanya, ya, sudah pulang belum, gitu. Itulah kalau sudah berkeluarga seperti itu seringnya, ya. Tapi kalau masih bujang, ya, biasa tidur di masjid, ya. Yang demikian ini, inilah yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Faraitu fin naum kana malakaini akhadhani. Di dalam mimpiku aku melihat dua malaikat membawaku. Fadhahaba bi ila an-nar. Dua malaikat tersebut membawaku ke neraka. Fa idza hiya matwiyatun ka tayyil bi'r. Ternyata aku melihat neraka itu. Ya, neraka itu terlipat seperti lipatan sumur. Wa idza laha qarnani. Neraka itu memiliki dua tanduk. Nah, itu jangan dibayangkan, kita tidak boleh, ya, karena kita belum memasukinya, belum, naudzubillah, ya, semoga Allah menghindarkan kita dari neraka karena kita belum melihatnya. Jadi untuk bagaimana bentuknya ini tidak perlu kita membayangkan. Kita berlindung diri kepada Allah dari neraka. Mudah-mudahan kita, ya, termasuk yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini harapan kita. Nah, ini Abdullah bin Umar, ya, bermimpi melihat neraka, ya, dan di sana, ya, di neraka itu memiliki dua tanduk. Ini yang harus kita imani, ya, kita imani apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza fiha unas qad araftuhum, dan di dalamnya ada manusia yang aku mengenalnya. Faja'altu aqul, dan aku berkata, berdoa, a'udzu billahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Qala falakina malakun akhar, dan ada malaikat yang lain lagi mendatangi kami. Faqala li, ya, dia berkata kepadaku, lam tura, ya, tidakkah engkau takut? Faqasastuha ala Hafsata. Aku pun ketika bangun datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas ketika itu beliau datang ke tempat Hafsah. Aku pun masuk ke tempat Hafsah dan menceritakannya kepada Hafsah. Pertanyaan lagi, pertanyaan yang sering berulang, tidak mengapa. Apa hubungan Hafsah dengan Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar ini hubungannya dengan Hafsah apa? Sepupu atau keponakan atau yang lain? Siapa? Entah apa hubungannya? Keponakan? Hah? Sepupu, disuruh milih sepupu atau keponakan, beliau memilih sepupu. Siapa lagi yang mau menjawab? Abu Muflih, sepupu atau keponakan? Hah? Keponakan. Abu Muflih milih keponakan. Abu Yasmin? Saudara apa? Saudara tiri atau saudara sebapak, seibu? Saudara? Yakin? Ahsan. Saudara kandung, ya. Saudara kandung, jangan kecupak, ya. Saudara kandung, ya. Abdullah bin Umar dan Hafsah. Hubungannya saudara kandung, adik kakak. Entah, wallahu alam, saya tidak tahu mana yang adik, mana yang kakak. Yang jelas Hafsah dan Abdullah bin Umar itu saudara kandung. Kandung. Makanya dia berani menceritakan kepada Hafsah, datang langsung masuk menemui Hafsah karena mahram, ya. Kalau sepupu enggak mahram, ya. Nah, enggak boleh masuk. Barakallahu fikum. Faqasastuha Hafsah. Aku ceritakan kepada Hafsah. Faqasastuha Hafsatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah pun akhirnya menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Hafsah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi begini begini begini, Abdullah bin Umar cerita begini begini begini, bagaimana? Apa kesimpulannya? Apa nasihat dari beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laki-laki seseorang yang paling baik, ya, senikmat-nikmat orang, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar kalau dia sholat malam. Masya Allah. Kalau dia sholat malam. Maka disebutkan, ya, di dalam riwayat Al-Bukhari di sini, fakana ba'du la yanamu minal layl illa qalila. Mendapat jawaban itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah tidur malam kecuali sedikit sekali. Beliau gunakan untuk sholat malam. Gunakan untuk sholat malam. Mengamalkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik orang Abdullah kalau dia sholat malam. Masya Allah. Ini keutamaan orang yang sholat malam. Dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan dia dari neraka, ya. Menghindarkan dia dari neraka. Itulah keutamaan sholat malam. Keutamaan ibadah sholat secara umum, ya. Orang yang menjaga sholatnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia, ya, memelihara dia. Barakallahu fikum. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdullah bin Umar mengisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan bahwa mereka, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyeru manusia kepada tauhid, kepada la ilaha illallah, supaya mereka semua masuk ke dalam Islam. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dan perlu kita perhatikan pada zaman kita sekarang, ini tidak boleh diamalkan oleh individu masing-masing. Ini adalah hak pemerintah. Hak pemerintah muslim, dialah yang berhak memaksa dan memiliki kekuasaan terhadap masyarakatnya. Adapun individu-individu kita, ini tidak dibolehkan. Demikian pula hukuman-hukuman had, hukuman-hukuman yang di situ, ya, menyangkut nyawa seseorang. Ini tidak boleh diterapkan oleh individu manusia. Tidak boleh diterapkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang menerapkan ini adalah pemerintah. Seperti hukuman pezina. Orang yang berzina, ya, kalau dia itu muhsan, dia itu sudah berkeluarga, sudah menikah, ini dirajam, ya, dirajam. Mencuri, kalau sudah sampai tingkatan rubu' dinar, ya, seperempat dinar, ini tangannya dipotong. Ini hukum Islam. Tetapi perlu kita ketahui, yang menerapkan ini adalah pemerintah. Pemerintah, bukan individu kita tertentu. Bukan kelompok-kelompok tertentu. Misal dalam suatu kelompok, ya, dia berusaha menerapkan syariat Islam, ingin memotong tangan semuanya. Kalau mencuri sudah sampai tingkatan potong tangan, rajam, kalau sudah rajam, ini salah, ya, ini keliru. Keliru. Kenapa? Karena ini hak pemerintah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Sampai mereka bersyahadat. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara seperti ini? Karena beliau pemerintah, ya, beliau pemimpin, sayyidu hadhil ummah, pemimpin umat ini, ya. Sehingga yang berhak mengamalkan ini adalah pemerintah, bukan individu masing-masing. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di dalam pemerintah suatu negeri tidak menerapkan hukum rajam, misal berzina bagi yang muhsan, yang sudah berkeluarga berzina, ya, dalam pemerintah suatu negeri tidak diterapkan di situ hukum rajam. Ada yang mencuri lebih dari rubu' dinar, ya, lebih dari seperempat dinar, bahkan yang dia curi itu sudah miliaran, ya, bahkan sudah triliunan, curi semua, dari hasil curi semua barangnya itu, kaya dia karena mencuri. Nah, bagaimana ini diterapkan atau tidak ini memotong tangan? Sudah kita sampaikan, tidak diterapkan. Kalau pemerintah kita tidak menerapkan hukum ini, bagaimana? Bainahu wa bainallah, antara dia dan antara Allah. Hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya. Kalau bentuknya itu mencuri, hak orang lain dikembalikan. Dikembalikan. Dan kalau sekiranya pemerintah suatu negeri, ya, menangkap dia dan memberlakukan hukum yang berlaku di sana, dia harus terima. Dia harus menerima, ya. Nah, tetapi kalau hukum Islam itu bagi pencuri kalau sudah mencapai rubu' dinar dipotong tangannya. Ini pergelangannya dipotong. Bagian sini, ya. Dipotong. Demikian pula bagi pezina dan lain sebagainya. Masih banyak hukum-hukum yang perlu kita pelajari. Barakallahu fikum. Bisa dipaham, ya? Sampai mereka bersyahadat, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjaga mereka dariku darah dan hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Sehingga di sini mulianya kehormatan seorang muslim, ya. Seorang yang sudah bersyahadat, seorang yang sudah menunaikan sholat, membayar zakat, ini terjaga harta dan darahnya, terjaga kehormatannya. Seorang yang sudah masuk Islam itu sangat terjaga darah dan kehormatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al Imam Muslim di dalam sahihnya, ya, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Kalau dia muslim, darahnya sangat terjaga, secuil setetes pun tidak boleh kita tumpahkan. Bagaimana nih maksudnya menumpahkan? Apa diambil darahnya kemudian ditumpahkan di gelas, ditumpahkan di lantai? Apakah seperti itu? Tidak. Maksudnya tidak boleh dilukai. Tidak boleh dilukai fisiknya. Tidak boleh. Demikian pula tidak boleh diambil hartanya tanpa hak. Dan tidak boleh kehormatannya dinodai, digibahi, ya, dicela, dicaci, tidak boleh. Muslim itu terjaga fisik dan kehormatannya. Ya, tidak boleh, haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melukainya tidak boleh, mengambil hartanya tanpa hak tidak boleh, demikian pula menodai kehormatannya. Muslim itu sangat berharga. Sangat berharga. Seorang kalau sudah muslim masuk Islam, ini kehormatannya betul-betul terjaga di dalam Islam. Betul-betul terjaga. Wajib bagi kita untuk memuliakannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan ya, seorang muslim, ya, seorang mukmin ini lebih mulia dari Ka'bah. Dari mana ini kok bisa lebih mulia dari Ka'bah? Iya, kita katakan demikian. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya berdiri di hadapan Ka'bah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marhaban biki ya min bait." Beliau memberikan penghormatan kepada Ka'bah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmatiki." Alangkah mulianya engkau, alangkah agungnya engkau. Walal mu'min, sungguh seorang mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki, lebih mulia kehormatannya dari engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri kalau Ka'bah itu dicela, kalau ada orang yang ingin menghancurkannya, tentu kita tidak suka, tentu kita akan marah. Ya, Ka'bah dicela, kiblatuna, kiblat kaum muslimin, kita marah. Nah, ini ada yang lebih mulia kehormatannya dari Ka'bah, yaitu seorang muslim. Seorang muslim lebih mulia kehormatannya dari Ka'bah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin lebih mulia kehormatannya dari Ka'bah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk menjaga, memuliakan ya saudara kita semuslim, memuliakannya. Masya Allah, inilah indahnya ajaran Islam ya, tidak boleh kita menyakiti muslim, tidak boleh kita menodai kehormatannya. Jangankan muslim ya, orang non muslim yang dia tidak mengganggu, tidak memerangi kaum muslimin, ini kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang non muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Berbuat baiklah ya, berbuat adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Disebutkan secara umum, kalau tetangga kita muslim, kita muliakan, dia punya hak yang harus kita tunaikan, hak muslim dan hak tetangga. Kalau tetangga kita non muslim, dia punya hak, hak apa? Hak tetangga tetap punya, ya. Tetap punya, maka kita berbuat baik kepadanya, ya, mengantari dia makanan boleh, ya, tidak mengapa. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan ini panjang pembahasannya. Intinya, ketika seseorang itu telah bersyahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, di sini disebutkan terjagalah darah dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Artinya kalau dia mencuri tadi sudah sampai rubuk dinar, seperempat dinar, potong tangan. Kalau dia berzina, muhsan, dirajam. Itu tadi. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam tadi. Kalau ada hak Islam di situ, dia melakukan perbuatan yang mungkar, dia dihukum dengan hukum Islam, ya. Barakallahu fikum. Tetapi telah kita sampaikan tadi, yang berhak menerapkan ini siapa? Pemerintah, penguasa, ya, bukan individu, bukan masing-masing kelompok, ya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang kita nilai adalah sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya, dia Islam, masuk Islam, bersyahadat, salat, bayar zakat, yang melakukan rukun-rukun Islam, kita hukumnya dia muslim. Adapun hatinya, hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, batinuhu yuwakkal ilallah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ketika dia Islam, muslim, terjaga darahnya dan hartanya bagi kita semua. Tidak boleh dinodai, tidak boleh dirampas hartanya, kehormatannya. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke hadis yang ke-9 ya. Alhamdulillah hadis yang ke-8 sudah kita sampaikan pembahasannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.